Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu 'alal dini kullih. Wa kafa billahi shahida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan mulia ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Haqiqah Al-Manhaj Salafi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca sebagian hadis yang menjelaskan tentang kisah Nabi Isa yang bersama Ta'ifah Al-Mansurah yang mereka bersembunyi dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim sejenis ulat yang menempel di leher-leher mereka sehingga mereka mati semuanya dan tidak ditemukan satu jengkal pun dari bumi ini kecuali dipenuhi oleh bangkai-bangkai mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung untuk mengangkut atau membuang mereka ke tempat yang hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sehingga membersihkan bumi dari bau bangkai mereka. Kemudian summa yuqalu, kita lanjutkan. Summa yuqalu, kemudian dikatakan lil ardi, kepada bumi, ambiti thamarataki waruddi barakataki. Wahai bumi, yakni diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah barokahmu. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi menjadi barokah, menjadi subur, ya, menjadi barokah, menjadi subur. Fa yauma idin, maka pada hari itu, ta'kulul isabatu minar rummanah, pada saat itu satu kelompok, ya, manusia isabah, yakni satu kelompok manusia, mereka makan minar rummanah, satu buah delima, ya. Sekarang buah delima segini paling satu orang juga gak cukup, ya. Ini satu kelompok orang, mereka makan satu buah delima cukup, ya. Bahkan kata di sini, kata beliau, wa yastadiruna biqihfiha, dan mereka bisa bernaung dengan bekas kulitnya. Sebesar apa, subhanallah, ya. Ini karena barokah, ya, karena barokah. Di kitab Ad-Da'u wa Dawa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau membawakan kisah, ya, kisah di, yakni di satu waktu seorang imam ini melihat ke Baitul Mal, ya, melihat ke Baitul Mal. Kemudian di situ ada satu karung gandum tertuliskan nabatat fi sanati al-barakah au kama qal, ya. Ini tumbuh di hari atau di tahun barakah. Ya, di tahun barokah. Setelah dilihat, gandumnya sebesar kurma. Satu biji gandum sebesar kurma. Ya. Tertulis ketika tahun-tahun barokah. Ya. Di sini beliau beristidlal, ya, bahwasanya ketika banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan. Ya. Dicabut keberkahannya. Makanya ketika keberkahan ini datang kembali, ya, keberkahan ini datang kembali, maka seperti ini. Disebutkan dalam hadis ini. Satu kelompok orang itu cukup memakan satu buah delima. Wa yubariku, dan diberkahi, fir risli, pada susu, yaitu susu kambing, ya, yang diperah, atau susu unta yang diperah, hatta annal likhata minal ibil, sampai susu perahan dari seekor unta, latakfi fi'ama minan nas, itu cukup untuk beberapa banyak manusia. Walikhata minal baqari, dan susu perasan dari sapi, latakfi al-qabilah, itu cukup satu suku, satu kabilah, saking barokahnya. Latakfi al-qabilata minan nas, sungguh itu mencukupi satu kabilah dari manusia. Walikhata minal ghanami, latakfi al-fakhida minan nas, dan susu perasan dari kambing itu cukup untuk satu keluarga dari manusia. Wa bainama hum kadzalik, dan ketika mereka seperti itu, yakni menikmati keberkahan, ya, baik itu dari bumi ataupun yang lainnya, dan seperti disebutkan sebelum-sebelumnya dalam hadis-hadis sebelumnya, ya, tidak ada yang mau menerima sedekah, ya. Tidak ada yang mau menerima sedekah karena sudah mencukupi. Mereka berputar mengumumkan saat apa di tempat-tempat ramai, siapa yang ingin menerima sedekah, tidak ada yang berpaling kepadanya. Saking saat itu sudah apa? Sudah barokah. Ya. Sejahtera. Naam. Jangan sampai kita menunggu saat-saat tersebut. Ya. Jangan sampai kita menunggu saat-saat tersebut di saat orang sudah tidak butuh. Ya. Tidak butuh apa? Sedekah. Tidak menerima sedekah. Dan di saat ini masih banyak yang menerima sedekah. Jadikan kesempatan. Jangan sampai di saat kesempatan tersebut sudah tertutup baru bersedekah. Sudah tidak ada orang ingin menerima saat itu. Tidak membutuhkan. Sehingga tidak bisa beramal dari sisi itu. Dia sudah tidak bisa beramal dari sisi maliyah, dari sisi harta. Qala fabainama hum kadzalik, ketika mereka seperti itu, idba'athallahu rihan thayyibatan, Allah Subhanahu wa taala mengirim, mengutus rihan thayyibatan, angin yang baik, ya, angin yang halus, ya, fatakhuduhum, maka angin tersebut mengambil mereka, tahta abatihim, melewati arah abat ketiak, ya, fataqbidu ruha kulli mu'minin, maka angin tersebut mencabut ruh setiap mukmin wa kulli muslimin, dan setiap muslim. Di dalam riwayat lain disebutkan ya, yakni fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, ya, yang ada pada hatinya itu sebiji, walaupun sebiji dzarrah dari keimanan, maka akan dicabut melalui angin tersebut. Wa yabqa syirarun nas, dan tersisalah orang-orang yang paling buruk. Yataharajuna fiha, yang mereka melakukan kemunkaran ya di masa-masa tersebut. Taharujul humuri, sebagaimana kemungkaran yang dilakukan oleh keledai. Maksudnya kemungkaran di sini adalah zina, ya. Kemungkaran di sini maksudnya adalah zina. Seperti disebutkan di dalam hadis lain, apa sudah dibaca apa belum ya di sini? Disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Abu Ya'la tentang kejadian di akhir zaman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, la tafna hadhil ummah, tidak akan lenyap umat ini, hatta yaqum ar-rajulu ila imra'ati, sampai seseorang laki-laki melakukan terhadap perempuan, fayaftarishuha, maka dia pun melakukan zina terhadapnya, fi tariq, di jalan. Maka seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, yataharajuna fiha taharujal humur, ya, mereka berzina seperti berzinanya keledai di mana saja, ya. Di sini disebutkan dalam hadis lain, mereka melakukan perzinahan fi tariq, di jalan. Fayakunu khiyaruhum, maka orang yang paling baik dari mereka, yauma idin, pada saat itu, man yaqul, orang yang mengatakan, law waraita anan nam, law waraitaha wara'a hadzal haid. Ceritanya dia nasihati, ya, menasihati. Menasihati apa? Andaikan engkau melakukannya di balik apa? Di balik tembok ini, tentunya lebih baik, gitu. Jadi orang yang paling baiknya adalah seperti itu. Ya. Jadi bukan melarang perbuatannya, tetapi apa? Seperti itu. Hanya sekedar digeser, ya, tempatnya. Katanya itu yang paling baik. Nah, maka kata di sini, di hadis yang tadi, yataharajuna fiha taharujal humur, berzina seperti apa yang dilakukan oleh keledai, hewan. Fa'alaihim taqumus sa'ah, maka di atas mereka lah ditegakkan hari kiamat. Qala rahimallahu ta'ala, wa hadha min aqwal adillah, dan ini adalah dalil yang paling kuat, ala istimrariyati ta'ifati al-mansurati al-qa'imah ala manhajis salafi ila qiyamis sa'ah, tentang terus menerusnya, terus berlangsungnya ta'ifa al-mansurah, kelompok yang ditolong, al-qa'imah, yang selalu tegak, ala manhajis salafi, di atas manhaj salaf, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Akan selalu ada. Mereka akan apa? Allah Subhanahu wa taala tolong Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu pilih dari manusia-manusia ini. Maka di sini kita jangan merasa berjasa terhadap dakwah ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegur terhadap orang-orang Arab, A'rab, ya, yamunnuna alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu, an aslamu, karena mereka telah masuk Islam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegur, qul la tamudnu alayya islamakum. Katakanlah, jangan kalian merasa berjasa kepadaku karena keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada kalian. An hadakum lil iman. Yang telah memberikan hidayah kepada kalian di atas iman. Jangan berpikir kalau anak enggak ta'awun, kalau anak enggak ikut, dan seterusnya. Ta'ifa al-Mansur akan terus ada. Ila qiyamis sa'ah. Ya, ila qiyamis sa'ah. Siapa diri kita? Ya, siapa diri kita? Sehingga berbicara seperti itu. Naam. Kita butuh. Kita butuh untuk diri kita sendiri. Beramal, berta'awun untuk diri kita sendiri. Supaya kita kokoh di atas manhaj yang agung ini. Karena manhaj yang agung ini akan terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala beserta orang-orangnya. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Dalil-dalilnya seperti yang tadi disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Bahkan di akhirnya beliau mengatakan, wahada min aqwal adillah. Ini merupakan dalil yang paling kuat. Ya. Dalil yang paling kuat. Yang menjelaskan tentang bahwasanya Ta'ifa al-Mansura ini akan terus ada. Yang mereka yang sejahtera ini, yang bersama Nabi Isa, itu terus ada. Seperti tadi disebutkan, mereka mengalami kehidupan yang sejahtera. Ya. Tidak menerima sedekah, tidak menerima infak. Kemudian bahkan bumi pun mengeluarkan barokahnya. Tanaman-tanaman, buah-buahan, Masya Allah. Ya. Itulah mereka Ta'ifah al-Mansurah yang bersama Nabi Isa alaihissalam. فهذه أخبار صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Maka ini merupakan khabar hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajibul imanu biha, wajib beriman tentangnya. Wa tasdiquha, dan membenarkannya. Wa i'tiqad, wa i'tiqadu, dan meyakini. Ma tatadammanahu, ya, ma tatadammanahu minal khabari, apa yang terkandung di dalamnya dari khabar, atau ya na'am, dari khabar bibaqai hadhihi ta'ifa al-mansurah, dengan tetapnya adanya ta'ifa al-mansurah ini, ya, kelompok yang ditolong ini, wal firqatin najiyah, dan firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Al-qa'imah bidinillah, yang mereka tegak di atas agama Allah. Wa hadha min rahmatillahi ta'ala li'ibadih, dan ini merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa tamami hikmatihi, dan kesempurnaan hikmahnya. Wa adlihi, dan keadilannya. Wa annahu la yatruku ibadahu hamla, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya hamla begitu saja. Ya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala tetap mempertahankan adanya Ta'ifah al-Mansurah ila qiyamis sa'ah. Di antaranya adalah mereka untuk apa? Untuk selalu meluruskan manusia, mengajak manusia. Wa amma min haitsul waqi'al malmus. Maka adapun ditinjau dari sisi kenyataan yang bersentuhan langsung dengan kita, fa inna wujuda a'immatid din, bahwasanya keberadaan imam-imam agama ini, para a'immah, wa ulama'il ummah, dan ulama-ulama umat ini, wa man 'ala nahjihim, dan orang-orang yang selalu berada di atas manhaj mereka, jalan mereka, mundu ahli sahabati ridwanullahi alaihim, sejak pada zaman sahabat, mudah-mudahan Allah meridai mereka, muroran, terus berjalan, bi ahdi tabi'in, menuju masa tabi'in, summa atba'ihim, kemudian para pengikut tabi'in, ila jami'il qurunil Islam, sampai menuju seluruh kurun-kurun Islam, generasi-generasi Islam, ila yaumina hada, sampai detik ini, ya, sampai hari ini. Walladzi la yakhlu zamanun minhum, yang tidak kosong satu zaman pun dari mereka, yakni dari setiap zaman, dari mulai para zaman para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, setelahnya atba'u tabi'in, dan setelahnya sampai detik ini, itu pasti ada di sana. Siapa? Para a'immah, para ulama yang selalu kokoh di atas manhaj salaf. Lamin akbaril adillah. Ya. Sungguh ini termasuk dalil yang paling agung, paling besar, wal barahin, ya. Burhan juga sama, dalil hujjah, ala istimraril manhajis salafi wa baqaihi, tentang terus menerusnya manhaj salafi dan kekalnya apa manhaj salafi, yakni ila qiyamis sa'ah, terus ada ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Yaqulu al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati risalatihi, pada muqaddimah risalahnya, ar-raddu 'alal jahmiyah waz zanadiqah, yaitu kitab bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang Zindiq, beliau berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli al-ilm, yang telah menjadikan pada setiap zaman fatrah dari rasul, kekosongan dari rasul, ada beberapa sisa-sisa dari ahlul ilm, yad'una man dhalla ila al-huda, yang mereka itu mengajak orang yang tersesat, ya, tersesat dari petunjuk. Tugas mereka dan amalan mereka seperti itu, mengajak orang-orang yang tersesat supaya mereka menuju petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, bahkan mereka bersabar dari mereka ini, dari mereka yang tersesat, alal adza, atas gangguannya. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, mereka menghidupkan dengan kitabullah orang-orang yang sudah mati, yakni orang-orang yang sudah jauh dari agama, kemudian mereka hidupkan kembali. Mereka hidupkan kembali. Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama. Kemudian mereka menjadikan ahlal ama, orang-orang yang buta, bisa melihat binurillah, dengan cahaya Allah. Yang tadinya mata hatinya buta, ya, melihat kebenaran, tidak tahu kebenaran, maka para ulama ini menjadikan mereka terbelalak melihat kebenaran tersebut. Fakam min qatilin li iblisa qad ahyauhu. Berapa banyak orang yang terbunuh oleh iblis telah dihidupkan oleh mereka, yakni oleh para ulama. Iblis sudah berhasil membunuhnya, yakni sudah menjurumuskan, ya, dengan kondisi yang secara tampak, secara zahir sudah tidak bisa ditolong, sudah tidak ada harapan. Tetapi mereka, para ahlul ilm, para ahlus sunnah, para a'immah, ya, para imam, mereka bisa menghidupkan mereka kembali, ya. Menghidupkan orang-orang yang sudah mati, yakni mati hatinya. Wa kam min dhalin tahihin qad hudu. Berapa banyak orang yang tersesat dan kebingungan, kemudian mereka mendapatkan petunjuk atau diberi petunjuk disebabkan oleh mereka. Fama ahsana atharuhum atau atharuhum alan nas. Betapa bagusnya athar mereka, dampak mereka kepada manusia. Pujian dari Imam Ahmad kepada para a'immatul huda, kepada para a'immah pembawa petunjuk. Betapa bagus dan indahnya athar mereka, dampak mereka kepada manusia. Wa aqbaha atharan nasi alaihim. Dan betapa buruknya, ya, timbal balik manusia terhadap mereka. Padahal mereka ini, atau athar mereka ini sangat baik kepada manusia, tetapi manusia memberikan imbalannya dengan imbalan yang buruk, ya, dengan imbalan yang buruk. Dan ini sudah sunnatullah, memang sunnatullah. Beliau berbicara seperti ini karena sudah terjadi pada zaman beliau seperti ini kondisi manusia. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin. Yang mereka itu, para ulama, menafikan dari kitab-kitab Allah tahrifal ghalin. Tahrifnya orang-orang yang melampaui batas. Tahrif itu merubah. Orang-orang yang melampaui batas ini ingin merubah kitabullah. Wa intihalil mubtilin. Dan intihal iddi'a, ya, pengakuannya orang-orang batil. Ya, ini pengakuan kedustaan orang-orang batil yang dia mengaku berada di atas al-haq, ya. Berada di atas al-haq padahal dia dusta. Siapa yang menafikannya? Para ulama, ya. Ketahuan oleh para ulama. Diketahui oleh para ulama. Wa ta'wilil jahilin, dan ta'wilnya orang-orang bodoh. Alladzina aqadu uluwatal bid'ah. Yang mereka itu telah mengokohkan dirinya untuk apa? Mengibarkan bendera kebid'ahan. Wa atlaqu ananal fitnah. Dan mereka telah membebaskan tali kekang fitnah. Anan ini adalah tali kekang. Kuda, kalau tali kekangnya dilepas, dia nanti kemana-mana, tidak bisa dikendalikan. Nah, kerjaan mereka ini seperti ini, ya. Orang-orang batil, orang-orang jahil, orang-orang ghalin, melampaui batas, Kerjaannya adalah apa? Menegakkan bendera bid'ah, kemudian apa? Menyebar, ya, menyebar, melepas tali kekang fitnah sehingga kemana-mana, ya. Nah, tapi para ulama tampil untuk meredam semua itu, untuk menafikan semua itu. Qala rahimallahu taala, walau sabarna at-tarikh, kalaulah kita melakukan sabar, sabar ini penelitian, ya, penelitian dari awal terus, ya, at-tarikh, sejarah. Wa nadharna ila kutubir rijal wat tabaqat, kemudian kita juga melihat kepada kitab-kitab ar-rijal wat tabaqat dan para tabaqat, yakni tabaqat para ulama, ya, para ulama hadis. Ar-rijal juga berkaitan dengan para rawi-rawi, ya. La ra'aina dzalika tahqiqan, pasti kita akan melihat dari semua itu tahqiq, kenyataan. Apa? Fama min zamanin, tidak ada di satu zaman pun, illa waja'alallahu fihi may yaqumu bidinih, kecuali Allah menjadikan orang yang tegak menegakkan agamanya, ya, menegakkan agamanya. Wa aqidata ahli sunnah wadzabina 'ani sunnah, dan orang yang menegakkan akidah ahli sunnah dan orang yang kokoh berdiri, ya, adzabin, yang berdiri di atasnya, ya, membela sunnah, berjalan di atas sunnah, wasabili salafil ummah, dan berjalan di atas jalannya salaful ummah. Wa ala ra'si haula, dan tentunya tokoh dari mereka itu adalah ahli sunnah, na'am, ahlu sunnah, ahlul hadis wal ahlul hadis wa ashabul manhaj salafi, yaitu mereka ahlul hadis dan para ashab, para orang-orang manhaj salafi, min al ulama'i rabbaniyin, dari para ulama rabbaniyin, min kulli zaman, pada setiap zaman. Alladihum at-ta'ifah al-mansurah, yang mereka itu ta'ifah al-mansurah. Walihada, karena ini, fa'inna allaha ja'alahum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka syuhudahu alal khalq yawmal qiyamah, menjadikan mereka ini ahlu sunnah sebagai saksi Allah terhadap makhluknya nanti di yaumil qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah, ahlu sunnah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk, seluruh makhluk. Yakni, karena mereka berada terus di setiap zaman, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Yakni mereka sudah menyampaikan, mereka sudah mendakwahkan al-haq, mereka sudah menyampaikan agama yang benar. Maka mereka akan menjadi saksi ketika ada di antara manusia mengakui, mengatakan, belum sampai kepada kami ini dan itu. Dusta, ya, dusta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala terus akan mempertahankan keberadaan ta'ifah al-mansurah ini ila qiyamis sa'ah, sehingga tidak ada alasan tidak sampai kepada kami hujjah, tidak sampai kepada kami dakwah dan seterusnya. Nah, yang tentunya ini secara umum, ya, secara umum. Walaupun secara khusus, yakni kasus-kasus khusus, ya, mungkin itu terjadi seperti orang-orang yang berada di apa hutan belantara gitu kan, tidak sampai ke mana ke mereka ini komunikasi, tidak mengetahui dunia luar. Ya, mungkin yang seperti itu apa mereka termasuk apa? Termasuk yang ma'dzur, ya, termasuk yang ma'dzur. Tetapi secara umum, manusia secara umum, ya, apalagi pada zaman sekarang, ya, kita posting di sini, ya, di Bengle, di ujung apa, di ujung Yaman atau di ujung dunia, bisa terbaca, bisa terbaca. Nah, artinya apa? Artinya sangat gampang, ya, sangat gampang diketahui keberadaan Ahlus Sunnah atau keberadaan dakwah Ahlus Sunnah. Maka akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah, ya. Mereka akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Sehingga ketika ada mengatakan, "Oh, belum sampai." Kadzab, dusta. Kami berada di zaman tersebut, ya. Ketika yang ini zaman ini mengaku tidak ada, dusta. Kami ada di zaman tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga mereka ila qiyamis saah, dan di setiap masa, ya, di setiap zaman ada, ya, ada ulama, ada seorang mujaddid yang Allah Subhanahu wa taala utus atau Allah pilih untuk yujaddid dinah, ya, memperbaharui agamanya, yakni menghidupkan kembali sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan saat ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.